usahlah adik tangisi, usahlah adik sasali, bapisa untuk nyokito di dalam menjalin cinta bukan niat dari hati. Rasanya indah gak mungkin cinta kadi jaleh nampak indah sapadan.